bukan baru. Kalau sesayang kos ulama tahu, baru deh sudeng kos malas tahu. Ramau let you go sayang, ramau kos saja. Lady Gita.